DJ Hati Anto. Kalau dulu kita bodoh, ngana lebe bodoh. Kalau dulu kita cinta, sekarang sudah cinta. Manusia papa dusta, rupa ngana bagus mo buat di kuala. Kalau dulu kita bodoh, ngana lebe bodoh. Kalau dulu kita cinta, sekarang sudah cinta. Manusia papa dusta, rupa ngana bagus mo buat di kuala. DJ Hati Anto. Yeah, yeah, yeah.